subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, bulan Ramadan adalah bulan taubat. Simaklah baik-baik, inilah cara bertaubat. Yang pertama, akuilah kezaliman diri dan hinakan diri di hadapan Allah. Kemudian, an-nadam, sangat menyesal dan mudah menangis kalau ingat masa lalu. Hancur hatinya kalau ingat perbuatan yang ia pernah lakukan di masa lalunya. Kemudian istighfar tanpa henti disertai janji tidak pernah lagi mengulanginya. Walam yusurru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itulah taubatan nasuha. Berjanji tidak lagi mengulanginya. Diiringi dengan istighfar yang banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian mengembalikan harta yang bukan haknya dari hasil mencuri, hasil korupsi. Jadi tidak cukup hanya dengan minta maaf lahir batin, harta yang bukan haknya kembalikan. Kemudian ia minta maaf pada siapa orang yang pernah ia sakiti. Lalu segera mandi taubat. Bagaimana mandinya? Seperti mandi junub, hanya niatnya mandi taubat. Kemudian sholat sunnah taubat 2 rakaat. Allahu Akbar. Lalu diiringi dengan semangat beramal saleh, ihya usunnah. Lalu bergaul dengan orang-orang saleh, hijrah, berteman dengan orang-orang saleh. Jadilah engkau orang saleh. Kalau tidak bisa, mendekatlah kepada orang saleh, karena dia akan mengajak kamu untuk menjadi orang yang saleh. Lalu duduklah di majelis ilmu, di majelis zikir. Itu akan membangkitkan energi ibadah, selera taatmu kepada Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar. Dan sungguh, mereka yang sungguh-sungguh bertaubat, maka Allah bahagiakan. Belum di akhirat, di dunia pun Allah bahagiakan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.